Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام البخاري رحمه الله باب النهي عن الاستنجاء باليمين باب tentang larangan beristinja dengan tangan kanan. Di sini sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab an-nahyi, larangan. Tidak menyebutkan bab at-tahrim misalnya. Ya. Atau bab ma yukrah, apa-apa yang di sesuatu yang makruh. Namun memakai lafaz atau ibarat larangan. Mengapa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena Al-Imam Al-Bukhari lam yadhhar lahu hal huwa litahrim aw litanzih. Larangan ini apakah berlaku memberikan faedah, larangan ini untuk tahrim, pengharaman, atau sekedar sesuatu yang makruh? Karena disebutkan oleh banyak ulama, dalam permasalahan adab, karena di situ tidak secara langsung masuk kepada permasalahan ta'abbudiyah, ibadah, maka hal-hal yang sifatnya adab di sini tidak ketika dilanggar tidak sampai hukumnya kepada haram, yang dengan itu konsekuensinya suatu yang haram itu tentunya apa? Membawa dosa. Kan seperti itu. Ya. Contohnya larangan memakai sendal sambil berdiri. Walaupun ini pada jenis sendal tertentu yang modelnya kayak sendal gunung. Ya, bukan sendal yang langsung kaki itu masuk. Ya. Nah, larangan minum sambil berdiri dan yang lain-lainnya. Begitu juga Imam Al-Bukhari lam yadhhar lahu aw lam tadhhar lahu qarinah yang menunjukkan bahwa larangan ini bisa dipalingkan dari makna tahrim kepada yang makruh. Paham ya? Tidak ada qarinah juga yang menunjukkan bahwa, kan kita mengetahui hukum asal dalam kaidah disebutkan hukum asal an-nahyu litahrim. Hukum asal larangan dalam nas dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang itu hukum asalnya untuk sesuatu yang haram. Nah. Namun Al-Imam Al-Bukhari juga tidak mendapati apa pada beberapa hal dijumpai dalil atau qarinah bahwa keharaman atau larangan tersebut tidak menunjukkan kepada yang haram dengan adanya qarinah. Ya. Nah, juga Imam Bukhari tidak menjumpai apa qarinah yang dengan itu akhirnya bisa memalingkan hukum haram kepada hukum makruh. Nah. Akhirnya Imam Bukhari memakai istilah bab an-nahyi anil istinja bil yamin. Yang dipakai istilah itu adalah an-nahyi, larangan. Nah, mau dibilang haram ya masalah-masalah adab, bukan ibadah atau akidah dan yang lainnya. Tapi mau dibilang enggak haram juga enggak menemukan, enggak gampang ya kita menghukumi suatu perkara itu haram. Itu kan butuh nas yang kuat, karena konsekuensinya haram itu berarti dosa gitu. Mendosa-dosakan orang lah gitu ya. Ini bukan perkara yang mudah. Nah, tapi mau dibilang juga bukan haram, makruh, Imam Bukhari juga gak mendapatkan qarinah yang bikin larangan ini turun derajatnya sehingga memberi faedah bukan haram. Al-muhim, akhirnya dengan perkara-perkara ini Al-Imam Bukhari memakai takbir ibarat an-nahyu, larangan, dah seperti itu. Nah, dipahami ini ya. Barakallahu fikum. Anil istinja bil yamin, yaitu beristinja dengan tangan kanan. Walaupun sudah lihat bersama kita bahwa arti istinja yang rajih apa? Berlaku untuk apa? Selama ini yang banyak dikenal dan itu memang juga pendapat sebagian ulama bahwa untuk istijmar ini, untuk istinja ini. Namun yang rajih apa? Al-istinja. Bagaimana? Ada yang masih ingat? Ini sudah lewat pada bab-bab sebelumnya ini. 6. Nah. Man yakul ana. Siapa yang berani bilang ana? La ahad. Hah? Ana. Tafadhal ya akhana Abdullah. Hah? Anta takallam bil arabiyyah? Tafadhal, tafadhal. Umum. Nah, maksudnya umum bagaimana? Untuk sebagian ulama mendefinisikan istinja untuk membersihkan keluarnya tempat keluarnya kotoran menggunakan air. Sampai dengan hilang najisnya. Sementara ada ulama lain. Nah, ahsan tabar lafik. Jadi yang namanya istinja, kalau sebagiannya mencukupkan, membersihkan, maaf, dubur atau kubul. Kalau istinja itu hanya dengan air, itu namanya istinja. Ketika kita membersihkan atau mensucikan tempat keluarnya kotoran dengan air, ini yang dinamakan dengan istinja. Adapun kalau bukan dengan selain air, entah dengan batu atau tisu atau yang lainnya, makanya dengan ini namanya apa? Istijmar. Namun ala sahih, istinja itu sifatnya umum. ya, entah dengan air atau bukan dengan air, maka itu juga dinamakan dengan istinja. Nah, di sini larangan tentang beristinja menggunakan tangan kanan. Qala rahimahullah haddatsana Mu'adz ibnu Fadalah. Ini termasuk gurunya Imam Bukhari yang tua atau yang senior yang enam, Mu'adz ibnu Fadalah. Thiqah. Qala haddatsana Hisyam huwa ad-Dustuwai. Hisyam ai ibnu Abi Abdullah. Hisyam ibnu Abi Abdullah ad-Dustuwai. Qala an Yahya ibni Abi Katsir al-Qa'il. Man ya'rif Yahya ibnu Abi Katsir. Qauluhu al-ma'ruf madza? Yahya ibnu Abi Katsir. Doktor. Apa ucapannya yang terkenal Yahya ibnu Abi Katsir? Ndak ya Akhana Luqman. Yahya ibnu Abi Katsir. Eskoluhu al-ma'ruf. Ma yata'allaq bi talabul ilm. Yang berkaitan dengan talabul ilm. Naam ya Abah Hisham. Naam ahsan tabarakallahu fik. La yustata'ul ilmi aw la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak bisa dicapai dengan jasad yang nyaman. Nah, ya fulan ibnu hadza masyaallah indahu qudrah wa istita'ah wa indahu qadr zaid fi talabul ilm. Ya fulan, anak engkau ini masyaallah memiliki kemampuan, potensi. Coba di markiz atau di ma'had tersebut. Masya Allah. Wah, tapi di sana Ustaz panas, hawanya enggak enak, airnya susah. Nah, ini bukan kita mau menyusahkan diri sendiri, namun ketika di situ ada ilmu yang masya Allah, kondisi apapun tempuh. Nah, ya, jangan ragu untuk berpayah-payah dalam talabul ilm, karena dengan sebab itulah ilmu itu didapat. Barokah. Harus payah mendapatkan ilmu. Makanya kita bisa lihat sekarang orang yang menuntut ilmunya ya seperti itu, beda dengan orang yang menuntut ilmunya payah, capek. Nah, walaupun dia banyak duit misalnya, tapi kan permasalahan bukan sekedar makanan, minuman atau peralatan. Namun dia memuraja'ah, namun dia mutala'ah, namun dia mengamalkan ilmunya. Seperti itu. Tidur secukupnya. Payah, capek. Muraja'ah, bangun, buka kitab lagi, menghafal mutun, Al-Quran, hadis, dihafalkan. Capek. Hadza huwa Yahya ibn Abi Katsir. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak dapat dengan badan yang nyaman. Artinya tidak didapat ilmu itu dengan berleha-leha. Makanya kan ya beda ya. Antara orang yang menuntut ilmu ketika dares buka kitab. Nah, buka. Nah. Selesai dares, taruh kitabnya atau bukunya ditaruh. Dibuka lagi ketika ada dares lagi. Dengan yang ketika daras sebelumnya dibaca dulu. Ketika daras diperhatikan. Selesai daras dimurojaah, diulang, dihafal. Ketemu daras yang baru lagi sudah dengan maklumat yang dulu ada. Kan beda emang hasilnya. Nah. Barakallahu fikum. Qala an Abdillah ibn Abi Qatadah an Abihi. Waman abuhu an Abdillah ibni Abi Qatadah an abihi. Waman abuhu. Naam. Aba Fairuz. Abu Qatadah. Naam, ahsanta. Dari Abdullah ibnu Abi Qatadah. Abdullah anaknya Abu Qatadah. Dari bapaknya, berarti ya bapaknya Abu Qatadah. Abu Qatadah salah seorang sahabat Al-Harits bin Ribi'i, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. An abihi qala, yaitu Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Adapun Abu Qatadah alaihi minallah ma yastahik. Ya, mudah-mudahan Allah berangus mazhab dan pemikirannya. Kalau yang ini Abu Qatadah radhiyallahu anhu, itu ada Abu Qatadah yang mudah-mudahan Allah hancurkan mazhab dan pemikirannya yang ada di Tasikmalaya, ya, menjadi akhirnya jadi duri bagi dakwah salafiyah di Indonesia atau di Tasikmalaya khususnya. Allahul musta'an. Fala tuzakku anfusakum. Dahulu dia tuh mengatakan, ana Abu Qatadah. Qatad itu kan artinya duri. Nah, ana akan menjadi duri bagi hizbiyah. Fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa. Jangan mentazkiyah diri sendiri. Akhirnya sekarang menjadi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina, wa idza atal khala fala yamussa aw fala yamassa dzakarahu bi yaminihi wala yatamassah bi yaminihi. Kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian minum, maka jangan bernafas di dalam tempat minumnya. Fil ina dakhil, di dalam tempat minum, gelas misalnya minum, ya ini latihan seperti ini terus minum bernafas. Nah, terlarang. Ini juga membabil adab, ya seperti itu. Karena ya bagaimana coba kita lihat Islam mengajarkan bahkan hal-hal yang seperti ini agar tidak namanya kita entah dari hidung atau mulut ada kotoran bercampur dengan misalnya terkadang lendir sedikit atau yang lainnya, ya makanya dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam minum di dalam tempat minum ketika minum. Adapun tengah minum dilepas kemudian bernafas, ini datang sunnah. Datang hadis yang menjelaskan tentang disyariatkannya perkara tersebut. Wa idza atal khala fala yamassa dzakarahu bi yaminihi. Apabila mendatangi al khala, ya tempat untuk membuang hajat, maka jangan menyentuh kemaluannya, zakarnya, dengan tangan kanannya. Wala yatamassah bi yaminihi. Ini juga syahidnya di sini. Yatamassah, kalau tadi yamas menyentuh, sekarang yatamassah ay yastanji. Yatamassah berarti ya membersihkannya. Jangan juga beristinja dengan tangan kanannya. Nah, disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, kenapa banyak ulama akhirnya berselisih? Ini untuk perkara yang haram atau tidak haram, ya? Bagaimana sih kok bisa ada khilaf seperti ini? Karena yang menjadi iskal atau tempat akhirnya di situ menjadi para ulama berselisih, tangan itu ketika bersentuhan, ketika beristinja, otomatis kan akan bersentuhan dengan kemaluannya, ya kan, memegang seperti itu. Ini ketika memegang atau bersentuhannya itu memakai alat, jadi tidak langsung murni tangan. Entah itu air, entah itu tisu, batu, ya kan? Kan seperti itu. Nah, yang di sini nih akhirnya mahal khilaf. Kata Al-Hafidz, haitsu kanat al-yad tubashir dalika bi alatin ghairiha kalma wa ghairihi. Nah, itu tadi. Karena tangan ini ketika memegang, bersentuhan itu masih memakai sesuatu benda yang lain. Makanya kata Hafidz Ibnu Hajar, amma bi ghairi alatin fa haramun bila khilaf wa la yujzi. Adapun bersuci atau membersihkan tempat keluarnya kotoran bi ghairi alah, sekedar tangan saja, enggak ada airnya, enggak ada batunya, enggak ada, ya sudah pakai tangan saja, ya. Maka ini haram ghairu khilaf. Fa haramun ghairu mujzi bila khilaf. Haram dan tidak mencukupi tanpa adanya khilaf. Nah. Wal yusra fi dzalika kal yumna wallahu a'lam. Sama juga kalau ada kondisinya seperti ini, ya. Maka tangan kiri pun juga haram. Membersihkan dengan tangan langsung tanpa ada alatnya, ini haram. Kok bisa ada? Ya jangan kita bayangkan dengan kondisi kita yang sekarang, mungkin sudah kita merasa di era yang serba bersih. Nah, mungkin terjadi di beberapa tempat, di Badui, di tempat-tempat orang Badui sampai sekarang masih ada yang gak tahu kalau yang namanya junub itu harus mandi. Nah, saking jauhnya dari ilmu di pedalaman yang lain. Seperti itu. Ya. Nah, al-khulasah, walaupun Al-Imam Al-Bukhari tidak menjazm apakah untuk haram ataupun untuk karahah, namun tentunya sebagai bukti kesempurnaan iman kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan kuatnya tamasuk kita dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka tentunya sudah selayaknya bagi kita seorang sunni salafi untuk tidak terlalu memperhatikan apakah ini untuk haram ataukah ini untuk makruh. Selama memang Rasul alaihi salatu wassalam melarang, maka kita tinggalkan. Nah, ini prinsip seorang sunni salafi seperti itu. Sehingga enggak bermudah-mudahan. Adapun hukum perlu kita ketahui, ya, kita mempelajari ini haram atau tidak, dalam rangka ketika ada yang bertanya atau manusia melakukannya, kita tidak bermudah-mudahan dalam menentukan sikap fulan telah terjatuh kepada keharaman misalnya. Lah, karena memang tidak mudah mengatakan ini haram. Baik. Ilahuna hal min sa'il yas'al falyatafaddal. Sampai di sini kalau ada yang menanyakan atau disampaikan dipersilakan. Nah, hadir. Habis apa? Nah. Baik, ketika misalnya buang air kecil sebelum mengambil air, afan, ana kurang. Jadi sebelum mengambil air untuk membersihkan, kita, najis di kemaluan. Khawatirnya apa? Kalau enggak dibersihkan dulu. Oh, diusap pakai tangan dulu ya. Khawatirnya kena pakaian. Artinya dipakai tangan dulu gitu berarti. Ya sebetulnya enggak ada masalah karena yang dimaksud istinja itu kan proses dari awal sampai akhir. Yang terlarang di sini ketika istinja dari awal sampai akhir itu memang tidak ada alat apa benda yang lainnya seperti itu. Teknis ya masing-masing paham lah. Ya masing-masing lebih bisa ketika kondisinya memang dikhawatirkan seperti itu misalnya. Habis insyaallah. Gak ada masalah. Paham ya maksudnya Dr. Rudi tadi? Kan ini dilarang. Kalau membersihkan hanya tangan saja kan dilarang. Sekarang permasalahannya ketika awal itu hanya memakai tangan saja, dalam rangka sisa najis ini betul-betul terminimalisir dari kemaluan. Nah baru setelah itu dibersihkan dengan menggunakan air atau yang lainnya juga. Nah ketika awal dengan hanya tangan saja apa itu masuk ke dalam keharaman, maka insya Allah tidak. Nah, karena kan dia beristinjaknya bukan mencukupkan pada awalnya saja kan seperti itu, ya kan? Nah, maka insya Allah, nah tidak masuk insya Allah. Baik. Di luar tema ini, bila suami sedang tidak di rumah atau bekerja, haruskah istri tetap minta izin suaminya untuk keluar rumah walaupun sang istri hanya pergi ke rumah tetangga yang dekat atau ke warung dekat rumah? Iya. Nah, seorang istri tetap harus mendapatkan izin dari suami. Namun yang namanya izin itu tidak semata-mata al-idnu lisani. Ada juga di situ yang disebut dengan al-idnu urfi. Ya, urfnya kebiasaannya dia tahu memang suaminya sudah mengizinkan untuk tempat-tempat tertentu, kawasan tertentu, mau keluar rumah, suaminya sudah mengizinkan dan ini sudah saling memahami suami istri ini. Ya. Maka yang seperti yang namanya izin itu jangan hanya dipahami al-idnu lisani, ya, atau sekarang melalui WA atau telepon lah. Kalau memang sudah suaminya sebelumnya awal menikah ya izin ke rumahnya fulana atau ke tempat tertentu, ya, dalam perjalanannya sudah sang suami paham kalau ke situ ya silahkan. Nah, sang istri paham kalau suaminya pasti mengizinkan. Nah, maka yang seperti ini termasuk izin, ya, yang seperti ini termasuk izin. Namun pada tempat-tempat yang memang itu bukan menjadi kebiasaan sang istri pergi keluar rumah, ya harus sang istri minta izin secara jelas dari suaminya seperti itu, ya, sehingga ini yang perlu dipahami. Hukum asalnya tetap istri harus izin, namun yang namanya izin itu macam-macam bentuknya. Nah seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Anam fadal ah anam. Apa itu? Ya, jawab yang pertama ya. Kalau tangan kirinya lagi di infus ya seperti itu. Boleh enggak beristinja dengan tangan kanan? Namanya diinfus bagaimana? Nah, makan babi saja boleh. Kalau dalam kondisi yang iya kan? Darurat. Nah, apalagi kondisi seperti itu. Jangankan masalah yang seperti ini yang masih diperdebatkan oleh para ulama tentang apakah ini haram atau makruh tapi ditekankan larangannya. Ya, perkara yang haram jelas saja misalnya. Karena memang di situ ada dalil yang menunjukkan bahwa ini perkara yang haram, yaitu makan dengan tangan kiri ketika tidak mampu dengan tangan kanan. Ya karena tadi infus atau lagi ya, kondisi enggak mampu tangan kiri makan yang enggak ada masalah, apalagi yang seperti ini. Nah. Baik, setelah buang, kita buang air kecil, selesai istinja sempurna, tak berapa lama kayak kerasa ada yang keluar lagi, seperti itu, ya. Ini dilihat orangnya. Kalau orangnya itu muaswis, diabaikan. Muaswis. Orang ini bolak-balik seperti itu. Ini sudah muaswis dia ini deh. Penyakit sudah, was-was. Nah, setiap istinja kerasa ada keluar lagi. Nah, istinja besoknya istinja kerasa ada keluar lagi. Nah, ini muaswis. Ya. Was-was ini seperti ini. Ini minasyaitan. Orang kondisi seperti ini marid. Dia hatinya sakit. Wal marid lahu ahkam khasah. Orang sakit itu punya hukum tersendiri. Sebagaimana orang sakit badan itu mendapatkan sekian rukhsah, ya. Maka orang yang hatinya marid, sakit, tertimpa waswasah, hatinya sakit tertimpa waswasah, maka kata para ulama, dia jangan menuruti waswasahnya. Tapi Ustaz, kalau memang benar, terus gimana Ustaz kita? Kan ada najisnya. Ma'dzur, kalau memang benar, maka orang ini ma'dzur. Nah, kalau memang benar lah, tapi tahu, dia tahu dari mana benarnya, lo enggak ada sesuatu yang jelas yang pasti. Nah, seperti itu. Maka orang yang seperti ini dia ma'dzur. Kalaupun anggap dia tahu ilmu gaib, akhirnya betul ternyata ma'dzur ya. Nah. Ya, tapi aktualnya kan ya sudah. Enggak sekedar ragu-ragu saja. Nah, ini kondisi pertama. Adapun kondisi orang normal, bukan muaswis, dia mah biasa, kencing, istinja ya biasa. Namun yumnal ayyam, suatu hari ya dia merasa ada yang keluar, dan perasaan ini kalau persentasenya di atas 50%, artinya ghalabatudzon memang keluar lagi memang. Apalagi misalnya ada korinah, ya, dia habis sakit atau yang lainnya, ya, nah, atau alim apalah korinah yang memang menunjukkan seperti itu, makanya disucikan lagi seperti itu, bersuci lagi. Tinggal kita lihat nanti hari besoknya gitu lagi nggak, lusanya gitu lagi nggak, pekan depannya gitu lagi nggak. Kalau gitu lagi, berarti dia sekarang menjadi waswas. Sudah, jangan dihiraukan. Artinya berat yang tadi itu didayah, dia mulai kena penyakit waswasa. Nah, tapi kalau ya sudah pas itu saja selesai, dia merasa ini apa golabatudzon, apa prasangkanya yang lebih banyak emang keluar lagi, cuci lagi. Buktinya ya besok ya sudah kencing biasa lagi, habis istinja selesai. Nah, enggak terulang lagi seperti ini. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Barakallahu fiikum. Ini juga berlaku pada banyak hal ya. Nah, puasa tadi sudah niat atau belum? Kemudian juga pas sholat kayak ada yang keluar angin apa enggak? Mungkin kalau berulang ini muaswis. Setiap sholat keluar, sholat keluar. Fulan nih setiap sholat keluar. Nah, itu muaswis seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, fadal. Kotoran dari hewan anjing. Kotoran, lah. Yang dicuci 7 kali itu hanya gigitan atau air liurnya saja. Nah, adapun kotorannya lah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahkan anjing pun kalau kotorannya itu tidak najis. Nah, pertama, tidak ada dalil yang sharih yang menunjukkan kotoran anjing itu najis. Ini sebagian pendapat ulama. Yang kedua, dahulu ada sebuah hadis yang sahih. Dahulu di zaman Rasul alaihi salatu wasalam, anjing-anjing itu banyak masuk ke masjid An-Nabi alaihi salatu wasalam. Dan tidak dinukilkan sedikit pun ketika anjing tersebut masuk keluar tempat atau datangnya anjing itu apa disiram air atau dibersihkan. Nah, tidak ada seperti itu. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa kotoran anjing itu tidak najis. Ya, bagi yang berpendapat najis juga ketika pencucian enggak, bukan seperti air liurnya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Iya, terkena air liur. Ulahuna biturab. Dalam riwayat yang lain sebenarnya ulahuna biturab. Ada riwayat yang lain asamin biturab. Yang kedelapan dengan tanah. Ada riwayat yang lain yang pertama dengan tanah. Maka Allahu a'lam bisawab. Tafadhal, boleh yang pertama atau yang terakhir dengan tanah. Nah, jam'an bainal adillah. Seperti itu. Nah. Nah, fadhal Abu Firuz. Istri kita sedang sholat di rumah. Ya nggak boleh dong, nggak boleh. Nah, kalau kita di situ tahu, nah, atau dugaan besarnya, pertama yakin atau dugaan besarnya di situ sudah ada najisnya, maka ya jangan, cek dialihkan seperti itu. Nah, dialihkan. Ya duduk, datang, kita alihkan. Ketika duduknya bagaimana ya? Insyaallah sholatnya tetap sah. Tapi yang penting kita usaha untuk menyingkirkan sebentar sang anak ini. Ya, terkait pempes ya. Anak ketika kita sholat, anak ini pakai pempes, namun di situ kita tahu entah dari aroma atau ghalabatul dhon kemungkinan besarnya memang di situ ada najis, maka jangan dibiarkan tetap di tempat sholat kita. Nah, disingkirkan dulu. Nah, seperti itu. Taib. Taib ya ikhwan, sekedar tanbih, kita insyaallah pada hari-hari ini nukbil ala al-ayyam al-fadilah, kita akan insyaallah akan menghadapi hari-hari yang luar biasa keutamaannya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang di mana amal saleh apabila dikerjakan lebih afdal, ya, dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari 10 Dzulhijjah. 10 hari awal di bulan Hijjah. Maka para sahabat berkata, qalu wal jihad fisabilillah ya Rasulullah, wal jihad fisabilillah. Bahkan jihad yang keutamaannya sebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, dzarwatu sanamil Islam, atap puncak dari bangunan Islam, jihad fisabilillah, itu kalah keutamaan dibandingkan amalan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka kita usahakan berlomba-lomba untuk berbuat amalan soleh, puasa, sholat, sedekah, yang lain-lainnya, qiraatul Quran, zikir. Nah, illa rajulun, kecuali seorang, kharaja sabilillah walam ya bimalihi wa nafsihi walam yarji min dalika bisyai'in. Nah, kecuali seorang yang jihad sabilillah dengan jiwa dan hartanya enggak balik. Artinya apa? Syahid, meninggal sabilillah. Nah, ini lebih utama. Namun sekedar jihad fisabilillah, ya, tidak sampai syahid, maka amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini masih lebih afdol. Artinya kesempatan ini, kesempatan kita untuk berlomba-lomba. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jangan lupakan dan jangan kita ini menjadi orang yang ajiz, lemah dalam pelaksanaan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Apa yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan mereka berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari maklumat yang diketahui. Tafsirnya dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, yaitu berzikir di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Takbir wa tahlil wa tahmid. Dan ini dilakukan para sahabat, bahkan sebagian sahabat sengaja keluar ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah. Kana Abu Hurairah wa Ibnu Umar yakhrujani ila suq wa yukabbirani fa yukabbirun nas bitakbirihima. Nah, dalam rangka taklim menyampaikan kepada manusia ini sunnahnya seperti ini. Mereka berdua keluar ke pasar bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, sampai seterusnya. Akhirnya manusia ketika melihat dua sahabat ini yang mulia bertakbir, maka mereka pun menghidupkan sunnah ini. Maka takbir al-mutlak dimulai sejak awal masuk bulan Dzulhijjah. Mutlak berarti di segala waktu. Nah, ya. Nah, ini jangan kita ajiz. Wala ta'jaz. Ya. Nah. Kan seperti itu kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, jangan lemah. Al-mu'min al-qawi ahabbu ilallah wa khairun minal mu'min ad-da'if. Seperti itu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang berikutnya terkait dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, bahwa di situ juga ada takbir muqayyad yang dimulai sejak subuh puasa hari Arafah atau hari tanggal 9 Dzulhijjah setelah sholat 5 waktu. Selepas salam maka melakukan takbir dahulu, ya. Nah, mulai subuh tanggal 9 diakhiri sampai sholat asar tanggal 13. Ini takbir muqayyad, hanya setelah atau selepas sholat 5 waktu. Nah, yang berikutnya juga terkait dengan ahkam di hari-hari ini, jangan lupa bagi yang mau berkorban, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhi fala yumsikanna an basharihi wal adfarihi syai'an." Oh, nah. "Fal yumsikanna," apabila kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berudhiyah, melakukan kurban, maka hendaknya dia menahan, ya, untuk tidak memotong rambut tubuhnya. Seperti itu, kumis, kuku, rambut dan yang lainnya. Nah, ini ahkam yang terkait dengan awal-awal bulan Dzulhijjah. Seperti itu. Maka ihris ala ma yanfa'uka. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Fursah. Ini merupakan rahmat Allah bagi para hambanya. Dibuka selebar-lebarnya pintu pahala yang besar. Nah, bersemangat untuk mencari apa-apa yang bermanfaat bagi kita. Kenapa kita dalam perkara dunia semangat? Maka enggak ada masalah. Ya. Wajar kita hidup di dunia. Namun, nah gitu. Untuk urusan akhirat harusnya lebih semangat lagi. Nah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini atau ada yang menanyakan seputaran Dzulhijjah? Nah. Nah, Mbak Ayu. Enggak ada masalah. Mau puasa full, silakan. Nah. Setelah sholat, tidak ada batasan dalam hadis, ya, mau 2, 3, 4, 5 terserah, enggak ada batasan tertentu hadis menyebutkan berapa kalinya. Silakan. 3 kali, 5 kali seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Juga ketentuan melarang atau cukur dan yang lainnya itu hanya berlaku bagi orang yang berkurban. Adapun orang yang diniatkan agar kurban tersebut sampai pahalanya kepada orang tersebut, berarti keluarga, kita berkorban, kita niatkan untuk kita dan keluarga kita, ya. Maka kita yang berkorban saja, adapun anak-anak, istri itu tidak berlaku larangan yang tadi itu. Nah, adapun apabila misalnya di awal bulan Masyid dan Hijjah tidak memiliki kemampuan, kemudian di pertengahan bagaimana Ustaz, dia baru memiliki kemampuan dan kemudian dia niatkan berkorban. Sejak dia niat berkorban atau membeli niat berkorban, maka disitulah dia memulai untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang tadi, mencukur dan yang lain. Nah, seperti itu. Dan yang berikutnya, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hati-hati juga bagi yang memiliki kemampuan, man wajada sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Orang yang memiliki kemampuan tidak berkurban, jangan ikut sholat di musala Id. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia mendapatkan hirman, dicegah dari kebaikan yang banyak ikut sholat di musala. Nah, walaupun sebagian ulama atau banyak mendapat larangan mengatakan bahwa kurban itu sunnah muakkadah, tidak sampai kepada wajib. Nah, dia tayyib tidak berdosa, namun dia dilarang untuk mendekat ke musala Id. Seperti itu. Nah, bagi yang memiliki kemampuan namun tidak berkorban. Sama seperti seorang yang makan bawang, ya, dilarang fala yaqrabanna masjidana. Makan bawang jangan masuk ke masjid, ikut sholat jamaah di masjid. Seperti itu. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.